Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kelanjutan hadith Al-Bara bin Azib, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa innal abdal kafira idha kana fi inqita'in minal dunya wa ikbalin minal akhirati nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh ma'ahumul musuh fayajlisuna minhu maddal basar. Jika dan sesungguhnya hamba yang kafir, begitu pula munafik, apabila berada di akhir kehidupannya di dunia, ajalnya sudah tiba, ya, akhir hidupnya di dunia dan akan menuju akhirat, akan dicabut nyawanya, turun kepada mereka dari langit malaikat. Malaikat yang berwajah hitam. Bersama mereka kain kafan yang kasar. Ya. Fayjlisuna minhum addal basar. Mereka duduk menanti sejarah jauh, sejarah mata memandang dari orang itu yang akan dicabut nyawanya. Jadi mereka mengambil posisi, ya, duduk tidak jauh darinya, posisinya sejarah jauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian menyusul turun malakul maut yang akan mencabut nyawanya. Hatta yajlisa inda ra'si, hingga malakul maut duduk, ya, di sisi kepalanya. Fayaqul, dan malakul maut mengatakan, ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ya, yang najis, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadabin. Wa ghadabin, keluar kamu menuju murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diancam begitu oleh malakul maut. Qal, fatafarraqu fi jasadih, maka jiwa itu pun menyebar di jasadnya untuk menghindar, ya, untuk menghindar karena takut. Fayantazi'uha kama yuntazi'u as-safudu min as-sufi al-mablul, maka malakul maut mencabutnya, ya, dengan keras sebagaimana dicabutnya alat pemanggang yang terbuat dari besi yang ada cabang-cabangnya, jika seseorang membakar kambing guling besi kemudian ada cabang-cabangnya, kambing dimasukkan di situ. Ya, jadi besi pemanggang yang punya cabang yang terbungkus oleh as-suf al-mablul, oleh kain, ya, kain dari yang terbuat dari bulu yang basah. Nah, jadi ibaratnya seperti besi pemanggang ini tadi terbungkus oleh kain terbuat dari bulu yang basah, nah, kemudian ditarik besi itu. Nah, seperti itu ibaratnya. Ya, ditarik dengan paksa. Kan kain yang berbulu tadi sudah berbulu, basah lagi. Ya, kemudian besi ini tadi ada cabang-cabangnya kan, menempel dan sulit untuk keluar, lepas, jadi harus ditarik paksa. Nah, begitu ibaratnya ketika ditarik ruh orang kafir tersebut. Fayakhudhuha, kemudian malakul maut mengambilnya. Fa idza akhadha, apabila malakul maut telah menggenggamnya, lam yada'uha fi yadihi, malakul maut tidak membiarkan lama di tangannya, tarfat ain, tidak nah, lam yada'uha fi yadihi tarfat ain. Fa idza akhadha, apabila malakul maut sudah mengambilnya, menggenggamnya, lam yada'uha fi yadihi tarfat ain, malaikat yang sudah menunggu, duduk menunggu sejauh mata memandang, tidak membiarkan ruh itu di tangan malakul maut sekejap mata. Hatta ja'aluha fi tilkal musuh, hingga mereka mengambilnya dari malakul maut. Ya. Dan membungkusnya dengan kain kafan tadi. Kain kafan yang kasar tadi. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Dan keluar dari ruh, menebar dari ruh orang kafir ini tadi, bau busuk, ya, seperti bau bangkai yang paling busuk yang ditemukan di dunia, menebar seperti itu, ya. Fayas'aduna biha, kemudian malaikat-malaikat tadi mengantarnya, menerbangkannya ke atas untuk menembus langit. Fala yamurruna biha ala malakin, fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, maka tidaklah malaikat itu melewati sekelompok malaikat. Illa qalu, kecuali mereka mengatakan, ma hadzal ruhul khabis, apa ini ruh yang kotor, busuk sekali baunya. Fayaqulun, maka malaikat yang bertugas tadi untuk mengantar itu mengatakan, fulanu ibnu fulan, ini fulan bin fulan, bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, disebut dengan namanya yang paling buruk, ya, yang dia dipanggil di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, hingga ruhnya sampai ke pintu langit dunia. Fayustaftahu lahu, maka malaikat yang mengantar ini minta izin agar dibukakan pintu langit dunia untuk bisa naik, menembus langit pertama, langit dunia. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan, tidak diperkenankan menembus langit, ya. Sementara surga, jannah, di atas langit ketujuh, jadi menembus langit pertama, ya, langit kedua, setiap langit ada malaikatnya yang menjaga, sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh, ya, jannah. Ini langit pertama saja sudah tidak dibukakan. Nah, artinya tidak bisa masuk jannah. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surat Al-A'raf, la tufattahu lahum abwabus sama'i, tidak akan dibukakan buat mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannata, dan mereka tidak akan masuk jannah, surga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Onta besar begitu tidak mustahil bisa masuk lubang jarum. Artinya permisalan ini untuk menggambarkan bahwa mustahil mereka bisa masuk surga. Nah, fayaqulu Allah azza wa jal, maka Allah azza wa jal mengatakan, uktubu kitabahu fi sijjin, tulis kitabnya, ya, di sijjin, ya, nasibnya bahwa dia penghuni neraka. Sijjin itu fil ardis sufla, yang berada di lapisan bumi paling bawah, ya, bumi ini ke bawah ada tujuh lapis, sebagaimana langit ke atas ada tujuh lapis, ya, ada tujuh lapis, dan lapis yang terakhir, yang ketujuh, di atasnya adalah surga. Bumi ke bawah ada tujuh lapis. Lapis yang paling bawah, as-sufla, ya, di sanalah neraka berada. Nah, Allah merintahkan, uktubu kitabahu fi sijjin, tulis kitabnya di sijjin, fil ardi sufla, di lapisan bumi paling bawah, yang di neraka. Fatutrahu ruhuhu tarhan, kemudian ruhnya ini tadi yang ditolak di langit dilemparkan ke bawah. Dilemparkan ke bawah, dihinakan, dibuang karena tidak bernilai, ya. Dibuang ke bawah. Nah, kembali ke arah bumi. Summa qara'a, kemudian Nabi membaca ayat wa may yusyrik billahi. Nah, ini tafsir ayat tersebut, barang siapa menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama'i, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, patah sofuhu tairu, kemudian disambar oleh burung, au tahwi bihir rihu fi makanin sahiq, atau ruhnya itu diterbangkan oleh angin dan dijatuhkan di tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih, kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya yang ada dalam kuburan. Ya, setelah penguburan dimasukkan kembali jasadnya. Sebagaimana kita ketahui pada hadis sebelumnya, ketika selesai penguburan, orang-orang meninggalkan perkuburan, ya, maka dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, datang malaikat mungkar dan nakir. Fatu'adu ruhu fi jasadi, kemudian dikembalikan ruhnya kembali ke jasad dalam kuburannya. Wa ya'tihi malakan, dan datanglah dua malaikat, yaitu mungkar dan nakir. Fayujlisanihi, kemudian mendudukkan dia. Jadi ketika fitnah kubur berlangsung, dalam keadaan ruhnya dari jasadnya kembali. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat itu mengatakan kepadanya, man rabbuk, siapa rabbuk? Fayaqul, maka dia menjawab, la adri. Jadi kesulitan menjawab, tidak bisa menjawab, saya tidak tahu. Itu. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat itu mengatakan, ma dinuk, apa agamamu? Sama jawabannya, fayaqul, la adri. Saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Apa ini? Apa status pria ini yang diutus di tengah-tengah kalian? Fayaqul, maka dia mengatakan, sama, la adri, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, kemudian ada yang berteriak dari langit, angkadaba, bahwa sesungguhnya dia telah berdusta. Fafrisu lahu minan nar, maka hamparkan tempat tidur untuknya dari neraka, api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka terbukalah pintu menuju neraka, masuk ke kuburannya, sehingga masuk ke dalam kuburannya panasnya neraka, hembusan anginnya neraka yang panas masuk menyiksanya, mengadapnya. Wayudayyaqu alaihi qabruh, dan disempitkan atasnya kuburannya, kuburannya menghimpit dia, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, hingga tulang rusuknya bersilangan, seperti dihimpit oleh kuburannya, ditekan, dihimpit, sehingga tulang rusuk ini yang tadinya normal karena ditekan akhirnya bersilangan begitu. Ya, karena terhimpit, disiksa dengan itu. Ya, dihimpit oleh kuburannya sendiri. Wa ya'tihi rajulun, kemudian datang menemuinya pria, sosok pria. Qabihul wajhi, wajahnya buruk. Ya. Wajahnya, tampilan wajahnya buruk. Qabihus thiyab, pakaiannya buruk, jelek. Ya. Jadi menakutkan, tidak menyenangkan. Muntinur rih, baunya busuk. Sosok pria itu baunya busuk. Fayaqul, kemudian pria itu mengatakan kepada dia, abshir billadhi yasu'uka. Ya. Bergembira kamu dengan apa yang akan membuatmu susah hari ini. Hada yaumuka, ini harimu. Alladhi kunta tu'adu, yang telah dijanjikan buatmu. Fayaqul, maka dia mengatakan, man anta? Kata dia, orang kafir ini tadi, siapa kamu? Mengatakan kepada sosok tadi, siapa kamu? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr, wajahmu, wajah yang datang dengan kejelekan. Fayaqul, kata sosok pria itu, ana amalukal khabithu, saya adalah amalanmu yang jelek. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya merubah amal jeleknya menjadi wujud laki-laki yang wajahnya jelek, menakutkan, pakaiannya jelek dan berbau busuk. Datang menemui dia, ya, menakut-nakuti dia dalam kuburannya. Sehingga dia semakin takut dan semakin tersiksa, terada dalam kuburan. Fayaqul, maka kata orang kafir itu, Rabbi la tukimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Ketakutan dia. Jangan tegakkan hari kiamat. Ya. Karena dia sudah sadar dan yakin bahwa dia akan diazab dan tentunya azab neraka asyad. Nah, asyad lebih dahsyat daripada azab kubur. Yang dia rasakan sekarang hanya baru hembusannya api neraka yang dia rasakan karena dibukakan pintu menuju neraka sehingga masuk, ya, memanasi kuburannya, dihimpit, ya. Nah, baru sebatas itu. Nah, dan ingat kembali hadis yang sebelumnya, ya. Hadis Al-Bara bin Azib tidak menceritakan bahwa dia di Palu. Hadis yang sebelumnya hadis Anas riwayat Al-Bukhari, ya, ketika dia sudah diuji dan tidak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, dia terlebih dahulu dipalu oleh na'am malaikat yang mengujinya tersebut. Nah, dengan palu yang terbuat dari besi, ya, kumpulan beberapa palu. Nah, kumpulan beberapa palu. Jadi sekali pukul tapi beberapa palu bergabung di situ, terbuat dari besi yang membuat dia berteriak keras, ya, berteriak keras kesakitan sehingga didengar oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, yang sekitar kuburan itu. Nah, ya, kecuali na'am manusia dan jin yang tidak bisa mendengarnya. Nah, yang mendengarnya hanya malaikat dan hewan-hewan yang ada di sekitar kuburannya. Nah, kemudian apa yang kita dengar di sini pada hadis Al-Bara bin Azib. Nah, azab-azab yang lainnya, yaitu dia dihimpit oleh kuburannya, dihamparkan tempat tidur dari api neraka, kemudian dibuka pintu menuju neraka sehingga panasnya masuk menghadapnya, kemudian dihimpit, ya, sehingga bersilangan tulang rusuknya, kemudian datang amalannya dalam bentuk sosok pria yang mengerikan itu tadi dan menakut-nakuti dia. Nah, ini nasib orang kafir dan munafik. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan yang lainnya. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' dan juga disahihkan oleh Muqbil Al-Wadi'i dalam kitab Sahih Al-Musnad. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah, menjelaskan, kata Ibnu Utsaimin, tampaknya fitnah kubur tidaklah berlangsung kecuali jika seluruh perkara yang terkait dengan pengurusan mayat tuntas. Ya, jadi fitnah kubur itu terjadi setelah seluruh perkara yang terkait dengan pengurusan mayat tuntas dan dipasrahkan ke alam akhirat, alam barzakh. Nah, tampak dari 2 hadis yang sudah kita dengar. Baik. Tadi, ya, yaitu ketika sudah selesai penguburan dan sudah ditinggalkan. Nah, maka dikembalikan rohnya kemudian datangnya oleh malaikat munkar dan nakir. Apabila tertunda penguburannya sehari atau lebih, misalkan karena suatu perkara, fitnah kubur tidak akan dilakukan padanya hingga dia dikuburkan. Jadi jika dia belum dikubur, tertunda sehari atau lebih karena ada hal yang menghalangi, misalkan sehingga belum tidak langsung dikuburkan, atau keluarga mayat melakukan pelanggaran syariat menahan hanya gara-gara menunggu keluarganya sehingga ditahan sehari misalkan. Nah, dan itu menyelisih syariat, atau mungkin ada faktor lain yang dibenarkan oleh syariat, ya, karena hendak diperiksa misalkan karena ada kasus dia korban pembunuhan misalkan, ya, maka ketika dia belum dikuburkan, ya fitnah kubur tidak dilakukan, tidak berlangsung sampai dia dikuburkan. Nah, setelah dikuburkan dan selesai penguburannya, kemudian ditinggalkan, nah saat itulah terjadi proses tersebut sebagaimana pada tanpa pada dua hadis di atas. Nah, dan bagaimana dengan orang yang mati tetapi tidak dikubur? Yakni kematiannya tidak terkubur, misalkan dia terbakar, hancur habis, atau dia dimakan hewan buas di padang terbuka, atau ditelan ikan di laut, atau dihempaskan angin, ya, hilang gitu, sehingga tidak terkubur, mati tapi tidak terkubur. Nah, tidak ada bedanya. Kata Ibnu Utsaimin menegaskan, ya, dia akan tetap menjalani fitnah kubur. Jadi yang memang mati dalam keadaan tidak terkubur karena faktor-faktor tadi, misalkan dimakan hewan buas di barang terbuka dan seterusnya, maka dia akan menjalani fitnah kubur meskipun tidak dikubur. Nah, jadi penyebutan kuburan pada hadis-hadis sifatnya aglabiyah. Sifatnya apa? Kata ulama aglabiyah. Yakni itu adalah penyebutan keadaan yang paling banyak terjadi. Karena kebanyakan orang dikubur, keumuman orang dikubur kalau mati. Nah, namun ada kasus-kasus tertentu, ada orang yang mati karena dimakan hewan buas dan seterusnya, ya, tidak terkubur. Namun kebanyakan orang dikubur. Jadi ini penyebutan yang terjadi pada kebanyakan manusia. Jadi bukan pembatasan bahwa yang terkena fitnah kubur hanya yang dikubur saja, bukan. Nah, ini dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah As-Saffarini. Syarah Al-Aqidah As-Saffarini. Nah, adapun siapa, pembahasan berikutnya, siapa dua malaikat petugas tersebut? Ya, siapa kedua malaikat petugas fitnah kubur? Jawabannya, telah benar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwa nama kedua malaikat itu Munkar dan Nakir. Jadi memang ada hadis yang sahih dari Nabi SAW menyebutkan bahwa dua malaikat yang akan menguji itu Munkar dan Nakir. Yaitu hadis Abu Hurairah. Hadis itu dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Nomor 1391. Nah, kita dengarkan hadisnya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza kubira al-mayyit," apabila mayat telah dikuburkan, "atahu malakan," datang menemuinya dua malaikat, "aswadan azraqan," dua malaikat itu, ya, hitam, ya, keduanya hitam dan biru, yakni sosoknya menakutkan, ya, hitam biru. "Yuqalu li ahadihima," dikatakan salah satunya disebut dinamai al-munkar, wal akharu an-nakiru, jadi namanya Munkar dan Nakir. Nah, fayaqulan, keduanya bertanya kepadanya, yakni menanyakan fitnah kubur yang telah kita lewati berulang kali. Yang jelas dia orang yang beriman lolos fitnah kubur, ya, setelah menjawab fayaqulan, kita singkat ya hadisnya, potong hadisnya langsung fayaqulan, maka ketika orang itu telah menjawab nah dengan benar, maka dua malaikat itu mungkar dan nakir mengatakan qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza, sesungguhnya kami sudah tahu bahwa kamu memang dulu di dunia mengucapkan itu, meyakini itu. Tsumma yuftahu lahu fi qabrihi, kemudian diperlebar, diperluas kuburannya 70 dhira'an fi 70, diperlebar, diperluas 70, ya, 70 hasta kali 70 hasta, 70 hasta kali 70 hasta, diperluas kuburannya. Nah, ini sudah langsung dapat nikmat kubur ya, diluaskan kuburannya. Tsumma yunawwaru lahu fi, kemudian diterangi kuburannya, disinari kuburannya. Disinari kuburannya. Naam. Tsumma yuqalu lahu nam, kemudian dikatakan padanya, tidurlah kamu dengan nikmat, istirahat. Fa yaqul, maka mayat ini mengatakan, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, aku ingin kembali ke keluargaku untuk mengabarkan kepada mereka nikmatnya dalam kubur yang ku rasakan. Fayaqulan, maka dua malaikat itu mengatakan padanya, nam, tidur kamu, istirahat, kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin, alladhi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaih, seperti tidurnya pengantin yang tidak ada yang membangunkannya kecuali keluarganya yang paling dia cintai. Hatta yab'athahullahu min madja'ihi. Begitulah dia, nikmat dia rasakan dalam kubur, hingga Allah membangkitkan dia dari tempat tidurnya itu, tempat istirahatnya itu, yaitu dengan ditegakkannya hari kiamat. Nah, hatta yab'athahullahu min madja'ihi dhalik. Sebaliknya, jika dia munafik, ya, jadi uji dan jawabannya seperti yang sudah kita ketahui pada hadis-hadis yang sebelumnya, tidak lulus dia, kemudian dua malaikat itu mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik, kami sudah tahu dulu kamu memang mengatakan begitu di dunia. Fayuqalu lil ardh, kemudian dikatakan kepada tanah, tanah tempat kuburan dia, iltaimi alaih, iltaimi alaih, ya, himpitlah dia, menyempit atasnya. Fataltaimu alaih, maka tanah kuburannya itu pun ya menyempit dan menghimpitnya. Fatakhtalifu fi adla'uhu, sehingga tulang rusuknya bersilangan, dihimpit, kesakitan. Fala yazalu fiha mu'adzaban, maka senantiasa dia di dalam kuburannya itu disiksa, hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dhalik, terus disiksa hingga dia dibangkitkan dari tempatnya itu, dari kuburannya itu, dengan ditegakkannya hari kiamat. Naam, ini hadisnya. Ya, kata Ibn Uthaymin dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bukan hal yang aneh jika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua malaikat yang diutus untuk fitnah kubur bagi setiap orang yang dikubur. Yani ketika beliau membahas dua malaikat mungkar dan nakir ini, siapa gitu, siapa? Ibn Uthaymin menegaskan, bukan hal yang asing, yang aneh jika Allah menciptakan, bahwa Allah menciptakan dua malaikat ya yang khusus diutus untuk fitnah kubur bagi setiap orang yang dikubur. Yani setiap orang yang dikubur Allah menciptakan mungkar dan nakir khusus untuk dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, wallahu a'lam. Nah, jadi memang ada malaikat khusus yang namanya mungkar dan nakir yang ditugasi oleh Allah untuk setiap orang yang dikubur. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Masih tersisa pembahasan, kita lanjutkan besok insyaallah. Kita akan lanjutkan agar bisa menyelesaikan pembahasan fitnah dan adab kubur. Nah, bisa jika bisa segera diusahakan untuk memiliki naskahnya, karena sudah ana ketik semuanya dan sudah ana berikan naskahnya. Pelajaran kita bisa lebih cepat. Nah. Tafadhalu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.